itulah jiwaku merindukan engkau. Sembah kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku.